Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya sehingga dengan itu kita mengharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar semakin ditambah nikmat yang telah kita dapatkan ini. Di antara nikmat yang patut untuk kita ingat dan kita syukuri adalah nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dengan pula kenikmatan menghadiri majelis ilmu. Tentu saja nikmat-nikmat tersebut akan sangat dirasakan oleh mereka-mereka yang telah Allah Azza wa Jalla cabut kenikmatan tersebut darinya sehingga tidak aman, kemudian ataukah kondisi sakit ataupun sehat, aman, akan tapi tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bertolabul ilmi, mencari dan menimba ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang bertanya tentang obat yang mujarab. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan fasal terkait dengan hukum-hukum seputar perzinaan sampai pada hadis yang beliau sebutkan dari sahabat Sa'ad bin Ubadah. Kata beliau, kalau seandainya aku melihat seseorang bersama istriku, sungguh akan aku penggal orang tersebut dengan pedang dan aku tidak menghalalkan darah seorang muslim. Kemudian hal tersebut, yakni kecemburuan, jadi dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah ini tadi sampai ke telinga Rasul alaihi salatu wassalam, dan beliau pun bersabda, "Ata'ajabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah. Sungguh demi Allah, aku lebih cemburu daripada dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih cemburu daripada aku. Maka dikarenakan kecemburuan yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla, haramal fawahish, Allah ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Juga beliau sebutkan riwayat yang lainnya dari sahabat yang sama, innallaha yaghur, sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki sifat cemburu. Dan sesungguhnya seorang mukmin juga memiliki sifat cemburu. Dan kecemburuan Allah azza wa jalla, manakala seorang hamba melakukan dan melanggar yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kata beliau, wa fi sahihaini aidan anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Ubadah juga radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la ahada aghyaru minallah, tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dibandingkan Allah azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang jauh lebih memiliki sifat cemburu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Min ajli dhalik harram al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Karenanya Allah azza wa jalla mengharamkan perkara yang keji, yang kotor, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala ahada ahabu ilaihi au ahabba ilaihi al-udhra min Allah. Dan tidak ada seorang pun yang jauh lebih cinta dengan adanya udur, pemaafan, pengampunan min Allah dibandingkan Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyukai dari yang namanya pemaafan. Min ajli dhalik, oleh karenanya arsala rusula mubashirin wa mundirin, Allah azza wa jalla utus para rasul yang mereka memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat, wa mundirin, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak taat. Wala ahada ahabba ilaihi al-madha min Allah, dan tidak ada yang seorang pun yang jauh lebih cinta dengan pujian, sanjungan dibandingkan Allah azza wa jalla. Wa min ajli dhalik asna ala nafsi, oleh karenanya Allah azza wa jalla menyanjung dirinya. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, syahid inti dari riwayat barusan adalah ya, la ahada aghyaru atau aghyaru minallah, tidak ada seorang pun yang jauh lebih cemburu dibandingkan Allah azza wa jalla. Maka oleh karenanya Allah azza wa jalla mengharamkan perkara yang kotor, yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kata beliau, fi sahihain fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim terkait dengan khutbahnya bagi Nabi alaihi salatu wasallam ketika melaksanakan salat kusuf, salat gerhana. Annahu qol, ketika berkhutbah saat kulat salat gerhana, beliau bersabda, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, innahu la ahada aghyara min Allah ayazniya abduhu au tazniya amatuh. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu, yang kecemburuannya sangat, dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ayazniya abduhu aw ayazniya abduhu, yakni Allah Azza wa Jalla sangat cemburu ya ketika hambanya tayyib berbuat zina, atau tazni amatuh, ataukah ya hamba perempuannya melakukan perzinaan. Nah, tidak ada seorang hamba yang rela, yang suka budak laki-lakinya ataupun perempuannya melakukan perkara yang tidak terpuji seperti yang disebutkan tadi. Maka Allah Azza wa Jalla jauh lebih tidak suka dibandingkan tidak sukanya orang tadi. Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, law ta'alamuna ma'a'lamu, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, law dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya, akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Namun ya ternyata sebaliknya. Karena memang kita tidak mengetahui apa yang diketahui oleh baginda Nabi, kita pun banyak tertawa, sedikit menangis. Ya. Thumma rafa'a yadayh. Setelah itu Rasul alaihi salatu wasalam mengangkat kedua tangannya. Ya. Wa qal, seraya berdoa, Allahumma hal balagtu? Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan risalah ini, dakwah ini, wahyu ini? Nah, perhatikan dalam salat kusuf, salat gerhana, Rasul alaihi salatu wasalam menyinggung terkait dengan masalah yang satu ini. Ya, masalah yang satu ini. Tayyib. Karena ini merupakan perkara yang sangat berbahaya sekali. Di tengah masyarakat, mereka tidak begitu perhatian, dalam bahasa kita kurang tegas ya, dalam menegasi orang yang melakukan pelanggaran yang satu ini. Tidak seperti ketika mereka menegasi orang yang mencuri ayam, mencuri jajan, mencuri merpati, mencuri motor dan semisalnya. Mereka tegas. Ya, mereka tegas. Tapi terkait dengan pelanggaran yang satu ini jarang didapati di tengah masyarakat. Mereka kompak, mereka tegas mensikapi ya pelakunya. Tayyib. Adem ayam ketemu juga senyum, wahagala. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam menyinggung ya permasalahan tersebut dalam khutbah ketika salat kusuf. wa fi dzikri hadzal kabirah bi khususiha, dan dalam penyebutan dosa besar barusan secara khusus, akibat salatil kusuf, ketika usai melaksanakan salat gerhana yang dilanjutkan kemudian dengan khutbah, sirrun badi'an liman ta'ammalah, terdapat ya rahasia yang tersembunyi, rahasia yang sangat dalam bagi siapa saja yang mampu merenunginya. Tayyib. Wa dhuhuru zina min amarati kharabil alam. Nampaknya perbuatan yang satu ini, min amarati kharabil alam, termasuk dari sebab utama yang akan menyebabkan kehancuran alam semesta ini. Ya, mengingatkan kepada kita gempa bumi, tayyib, bertubi-tubi di sana, di sini, di sana, sebelah sana, tidak lama waktunya. Bisa dikata dalam satu tahun, ya, sering sekali terjadi gempa. Ya, tsunami juga demikian. Tayyib. Ternyata dosa yang satu ini punya andil dalam ya kerusakan alam semesta ini. Wa huwa min asyratis sa'ah, dan itu termasuk dari tanda-tanda akan segera terjadinya hari kiamat. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Anas ibn Malik, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qol, bahwasanya tayyib, beliau mengatakan, la uhadifannakum hadithan, sungguh-sungguh aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadith Rasul, la yuhadithukumuhu ahadun ba'di, yang setelahku tidak ada seorang pun akan memberitakan kepada kalian. Hadis tersebut adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas bin Malik, aku pernah mendengar baginda Rasul bersabda, min asyratis sa'ah, termasuk diantara tanda-tanda akan segera terjadinya hari kiamat, ayyaqillal ilmu, sedikitnya ilmu syariat, sedikitnya ilmu agama. Dan ini ya kita rasakan di masa kita sekarang ini, sangat minimnya ilmu agama, ya, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat dalam hal ya muamalah, tayyib, interaksi antara suami istri, interaksi antara satu keluarga dengan tetangganya. Naam, pelanggaran syariat dalam jual beli, pelanggaran syariat dalam pendidikan, pelanggaran syariat macam-macam, karena sangat sedikitnya ilmu agama. Tayyib. Wa yadhharul jahl, semakin nampaknya kejahilan, kebodohan. Ya, semakin nampak kejahilan dan kebodohan. Kalau seandainya kita kalkulasi, ya kita hitung-hitung, tayyib, di masa kita sekarang ini, yang mau untuk bertolabul ilmi itu jauh lebih sedikit ya dibandingkan yang enggan untuk bertolabul ilmi. Nah, yang bertolabul ilmi kemudian betul-betul faham dengan apa yang dia kaji atau dengan yang dia dengar, ya, itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang asal lewat. Ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maksudnya apa? Enggak paham. Tadi apa yang disampaikan lupa. Nah. Sehingga yadharul jahl, sangat nampak kebodohan. Wa yadharu zina, juga semakin nampak ya, terang-terangan praktek yang satu ini. Nah. Wa yaqillar rijal, semakin sedikitnya para pria, para laki. Ini pun juga kita rasakan. Ya, kalau kita kalkulasi yang anaknya dalam satu rumah, ya itu rata-rata lebih banyak banatnya daripada baninya. Ya, itu baru satu kompleks saja. Nah, sebagai sampel sudah menunjukkan demikian. Wa taktsurun nisa, semakin banyak para wanita. Ya, semakin banyak para wanita. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, hingga akan sampai pada naam yang Allah Azza wa Jalla tentukan, yakni 50 wanita itu perbandingannya dengan satu laki-laki. Ya, sangat banyaknya para wanita. Allah alam apakah mungkin saking banyaknya sekarang ini, ya, pekerja bangunan pun sudah banyak dari kalangan para wanita. Ya, tayyib. Yang di angkringan itu juga sekarang sudah banyak dari para wanita. Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, ini merupakan peringatan yang sangat tayyib, sangat-sangat perlu untuk kita perhatikan dan kita renungi. Kesemuanya merupakan perkara tayyib yang cepat ataukah lambat akan terjadi, dikarenakan itu merupakan sabda bagi dan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata al-muallif, wa qad jarrat sunnatullahi subhanahu fi khalqihi. Sebelum ini mengingatkan kepada ikhwah sekalian, ya, bahwa asatidzah hafizahumullah ta'ala telah meluangkan waktu mereka di tengah sibuknya berdakwah, di tengah mendidik putra-putri kaum muslimin, di tengah-tengah ya kesibukan mereka dalam membantah al-bid'ah wal ahwa, menyempatkan dan menyisihkan waktunya, pikiran dan tenaganya untuk ya menyusun dan mengumpulkan penjelasan para ulama, ayat dan hadis, ya, guna memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum yang tertuang dan terkumpul dalam ya majalah Asy-Syari'ah edisi yang ketiga. Nah, sehingga tinggal kita sebagai nah, murid-murid para asatidah adalah bersiap-siap untuk menyingsingkan lengan baju, syukur-syukur lengan ya celana, ya, untuk betul-betul menyambut dan berpartisipasi, bekerja sama dalam menegakkan hujjah di tengah-tengah masyarakat, agar alam ini tidak cepat bobrok dan rusak. Ya, karena telah kita dengar tadi, termasuk dari sebab utama terjadinya kerusakan di dunia adalah dosa yang telah kita ulang-ulang tadi. Nah, ini cuma menyinggung, lebih tepatnya tunggu tanggal mainnya. Kemudian kata al-malif rahimahullah ta'ala, wa qad jarrat sunnatullahi subhanahu fi khalqihi, dan sungguh telah berlangsung ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala fi khalqi, pada makhluknya. Annahu, bahwasanya inda dhuhuri zina, ketika sudah nampak dosa yang satu ini, yaghdabullahu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala murka. Wa yashtaddu ghadabu, dan amat murka. Falabudda ayu asyiru ghadabu fil ardi uqubah, maka pasti kemurkaan Allah Azza wa Jalla ini akan berakibat, akan berpengaruh, memberikan efek dampak naam di muka bumi ini. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata seorang sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, ma dhahar riba wa zina, tidaklah nampak tersebar praktek riba. Nah, dan riba ini luar biasa, baik yang terang-terangan ataukah dipoles yang tersembunyi, ini semakin hari semakin merajalela, ya, semakin banyak kaum muslimin yang terjebak dan yang tertipu, ya, ludes, duitnya habis, modalnya habis, ya, dikarenakan terjerat riba ini tadi. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah, kata Abdullah bin Mas'ud, ma dhaharu riba, tidaklah nampak praktek riba, tersebarnya praktek riba, wa zina, dan nampaknya ataukah tersebarnya praktek yang satu ini, fi qaryatin, di sebuah, ya, daerah, sebuah kampung, sebuah desa, sebuah negara, sebuah komunitas, illa, melainkan adzinallahu bi ihlakiha, au adzanallahu bi ihlakiha, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, ya, akan kehancuran wilayah tersebut. Nah, dan kalau kita telusuri beberapa tempat yang Allah Azza wa Jalla timpakan musibah di sana, ternyata juga tidak lepas dari yang namanya dosa zina ini tadi. Nah, wara'a ba'du ahbari bani Israel, kata al-mu'allif berikutnya, atau ini masih sambungan dari Abdullah bin Mas'ud, wara'a ba'du ahbari bani Israel ibnahu yaghmizu imra'atan faqal mahlan ya bunai, sebagian dari tokoh Bani Israel, ya, tokoh agama Bani Israel, melihat ibnahu, anaknya, putranya, yaghmizu imra'atan, mengganggu seorang wanita. Ya, yaghmizu itu menyentuh dengan tangannya. Faqal, sang ayah mengingatkan, mahlan ya bunai, hati-hati wahai anakku. Fasuri'al ab an sariri, ya, Allah Azza wa Jalla takdirkan ayahnya terjatuh dari ranjangnya. Nah, fangqata'a nukha'uhu, yang mengakibatkan syarafnya terputus, ya, mungkin semacam stroke gitulah, ya. Wasqatat imra'atu, ini anak kurang faham, jelas istrinya juga Allah Azza wa Jalla takdirkan tertimpa sesuatu yang tidak baik. Waqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hakadha ghadabu kali, apakah seperti ini engkau wahai ayah, ya, bentuk kemarahanmu kepadaku, la yakunu fi jinsika khairun abadan, tidak ada kebaikan pada dirimu, ya, selama-lamanya, yakni maksudnya adalah kurang tegas tadi dalam mendidik, mentarbiyah, dan apa itu namanya, mencegah putranya dari melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi kalau seandainya riwayat yang benar, maka sedikitnya kita bisa mengambil pelajaran ibrah darinya. Tayib, agar kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai mudaris, kita sebagai tetangga, untuk betul-betul perhatian kepada naam putranya, kepada adiknya, ya, kepada muridnya, kepada tetangganya. Nah, kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, al-mu'allif menyebutkan berikutnya, wa khassa subhanahu hadda zina min bainil hududi bi thalathi khasa'is. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan terkait dengan hukuman untuk pelaku zina min bainil hudud, diantara hukuman-hukuman dari pelanggaran yang lainnya, bi thalathi khasa'is, dengan tiga kekhususan. Ahadiha, salah satunya, al-qatlu fihi bi ashna'il qatlat, pembunuhan terkait dengan dosa yang satu ini dengan cara yang sangat-sangat jelek. Wa haitsu khaffafahu jama'a fihi bainal uqubah al-badan bil jaldi wa al-qalbi bi taghribihi an watanihi sanatan. Dan ketika Allah Azza wa Jalla meringankan, ya, hukuman dari pembunuhan dengan cara jelek tadi, Allah Azza wa Jalla pun mengumpulkan padanya antara hukuman untuk badan si pelaku, yakni biljal, dengan dicambuk, ya, badannya dicambuk, kemudian juga hukuman untuk kalbunya, yakni bitaghribihi, diasingkan, ya, diusir, dipindah dari kampung halamannya, sanatan, selama satu tahun dibuang, ya, diungsikan, diasingkan, supaya, ya, jera, dan supaya naam pulih kembali tayyib kalbunya, sehingga tidak nulari ataukah apa namanya itu memberikan akibat yang buruk kepada yang lainnya. Asani, kekhususan yang kedua, annahu naha ibadahu an ta'khudahum bizunati ra'fatun fi dini. Allah subhanahu wa ta'ala naha ibadah, melarang hamba-hambanya jangan sampai mereka, ya, terkuasai oleh ra'fah, kasihan. Nah, bizunat, dengan para pelaku dosa ini tadi. Ya, jangan sampai, wah, kasihan kalau dibunuh dengan seperti itu. Wah, kasihan kalau dicambuk, kasihan kalau diasingkan, ya, diusir dari kampung halamnya, kasihan. Lah, seperti ini, sifat kasihan yang tidak pada tempatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kasihan kalau pada tempatnya bagus, tapi kalau kasihan tidak pada tempatnya, ya, jelek. Nah, bihaitsu tamna'uhum min iqamatil haddi 'alaihim, bentuk kasihannya mereka, yakni mereka menghalangi untuk ditegakkannya hukuman atas para pelaku tersebut. Ya, kasihan, kasihan, kasihan. Fa innahu subhanahu min ra'fatihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan, ya, sifat kasih sayangnya, Allah ta'ala juga memiliki, ya, sifat atau rasa kasihan kepada para hambanya. Warahmatihi, kasih sayang Allah azza wa jalla bihim, kepada para hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dengan adanya hukuman tadi. Fahuwa arhamu bikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih, ya, kasih sayang kepada kalian semuanya. Tayyib. Sekian banyak contoh dalam agama ini, syariat ini, di mana Allah Azza wa Jalla betul-betul memiliki sifat kasih sayang kepada para hambanya. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan, yang disilakan dengan hadis qudsi dari Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya manusia ini meninggal dunia dengan ataukah menghadap Allah Azza wa Jalla dengan dosa sepenuh bumi, namun sebelum meninggal dunia itu sempat bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangi hambanya tersebut dengan ampunan juga sepenuh bumi juga, seluas bumi juga. Ya, dosanya tidak cuman apa namanya itu tujuh turunan, dosanya tidak cuman satu gunung, tapi seluas bumi. Ya, seluas bumi. Seberapa luasnya bumi, kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Nah, toh kalau seandainya mampu untuk mengetahuinya, mendingan jualan sehingga dapat uang daripada ngukur bumi ini gitu ya. Nah, kalau ngukur dalan gelem, wah bayar satu sewu sedina gitu. Enggak ada yang mau. Ya, ngukur dalan gitu ya. Ya. Walhasil Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau ada manusia yang punya dosa seluas bumi, namun dia bertobat, niscaya Allah Azza wa Jalla akan berikan ampunannya seluas bumi juga kepada hamba ini tadi. Namun perhatikan, walam tamna'hu rahmatuhu min amrihi bihadhil uqubah. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang amat sangat besar seperti itu ternyata tidak kemudian menghalangi ya dari melaksanakan urusannya, yakni terkait dengan hukuman tadi. Kita belum seberapa sifat kasih dan sayang kita dibandingkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla memberlakukan ya hukuman tersebut. Ya, bukan kemudian Allah Azza wa Jalla kejam, bukan. Karena ini kembalinya kepada makhluk itu sendiri. Coba kita perhatikan di negara-negara yang tidak ditegakkan hukum yang satu ini. Ya. Tayyib, praktek yang seperti itu merajalela di mana-mana, ya. Tayyib. Baik yang nampak terang-terangan ataupun yang terselubung, tersembunyi dan semisalnya. Sehingga akhirnya menyebabkan dan menimbulkan penyakit yang bisa dikata saat ini belum ada obatnya. Ya. Kata Ustaz Komar dalam salah satu tausiahnya terkait dengan tebar majalah, angka grafik dari penyakit sebab dosa yang satu ini itu bukan meningkat, akan tapi apa ya, pindah tempat gitulah ya, nggak cuma naik harga tapi pindah rego, ganti rego seperti kata orang Jawa, bukan cuma meningkat tapi pindah posisi seperti itu ya. Kalau meningkatkan paling gini, kalau itu langsung gini ya, luar biasa dahsyatnya. Nah, ini dikarenakan apa namanya itu ya perkara yang tadi, kasihan ya. Sebaliknya kalau kita perhatikan di negara yang dipraktikkan hukum Allah Azza wa Jalla yang tadi, nah itu bisa dikatakan minim sekali ya tersebarnya penyakit yang satu tersebut. Nah, fala yamna'kum antum ma yaqumu biqulubikum min ar-ra'fati min iqamati amri. Maka kalian wahai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, janganlah sampai menjadikan kalbu-kalbu kalian dari kasihan ya, tidak tega dan semisalnya, kemudian menghalangi ataukah mencegah untuk kalian melakukan dan melaksanakan ketentuan dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat bijak ini tadi. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit setelahnya.